Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بين الحاضرين والحاضرات yang ada hadir di Masjid Cipaganti, Masjid Raya Cipaganti Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di frekuensi 476 AM ataupun yang melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa setelah 3 kali Sabtu kalau nggak salah ya kita libur karena ada udzur. Sekarang kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir yang kita bahas adalah bab Jumat, hadis tentang orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka dia hendaklah menambah 1 rakaat lagi. Itu sudah kita terangkan dengan syarahnya secara detail di pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke hadis yang berikutnya, masih dalam bab sholat Jumat. Hadis ini diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yakhtubu qa'ima thumma yajlisu thumma yakumu fayakhtubu qa'ima faman anba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi dan berkhutbah sambil berdiri. 2 kali khutbah berarti. 2 kali khutbah ini diselingi 1 duduk. Maka siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, maka sungguh orang itu telah berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim bisa kita dapati dalam hadis nomor 862. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hada yadhhar wallahu a'lam annahu fi ahli Jabir bin Samurah kathura kalamun nas fil khutbah hal yakhtubu qa'iman aw yakhtubu jalisan. Lianna kalimata faman an anba'aka annahu kana yakhthubu jalisan faqad kadzaba hadhihi kalimatun syadidatun tadullu ala raddi hadzal za'm. Hadis ini secara zahirnya wallahu a'lam bahwa di zaman Jabir bin Samurah, ya seorang sahabat Nabi, setelah itu sudah wafat. Di zaman itu banyak pembicaraan di kalangan manusia tentang khutbah Jumat. Apakah sambil berdiri ataukah sambil duduk? Lalu dibantah oleh Jabir bahwa Nabi itu sambil berdiri. Lalu beliau menyatakan, Jabir menyatakan, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sambil duduk, orang itu dusta. Kalimat ini kalimat yang keras, karena menuduh dusta yang menunjukkan bantahan keras Jabir terhadap anggapan bahwa khutbah sambil duduk itu yang tersirat dari ucapan Jabir bin Samurah ini. Kemudian timbul soal pertanyaan, apakah berdiri itu termasuk syarat sahnya khutbah atau sekedar mukmilat, sekedar penyempurna, hanya sunnah saja? Sebagian ahli ilmu, sebagian ulama menyatakan bahwa berdiri termasuk syarat sahnya khutbah. Seandainya khatib berkhutbah sambil duduk, maka dia lagho, dia lalai. Alasannya adalah karena Nabi SAW bermuadzabah khutbah sambil berdiri. Muadzabah itu terus menerus. Tidak pernah diberitakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melakukan khutbah sambil duduk, dan terus menerusnya Nabi berkhutbah sambil berdiri menunjukkan wajibnya berdiri ketika khutbah. Seolah-olah hadis ini menafsirkan ayat yang terdapat dalam Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Yang dimaksud bersegera mengingat Allah adalah bersegera mendengar peringatan dalam khutbah Jumat. Jadi sebagian ulama ada yang menyatakan wajib, tapi jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, jumhur ulama menyatakan bahwa berkhutbah sambil berdiri itu hanya afdholiyah dan bukan wajib. Seandainya seorang khatib berkhutbah sambil duduk, sahlah khutbahnya, sahlah jumatannya, karena maksud diadakannya khutbah telah tercapai, sekalipun orang yang khutbah melakukannya sambil duduk. Itulah madhab jumhur ulama. Adapun ucapan Jabir kana yakhthub, karena sudah sering kita ungkapkan, bila masuk kepada fi'il mudhari, karena tersebut tufidul istimrar ghaliban, memberi makna istimrar. Istimrar itu terus menerus. Jadi kalau disebutkan karena Rasul sallallahu yakhthubu qa'iman, karena masuk kepada fi'il mudhari yakhthubu, maka itu maknanya terus menerus. Nabi SAW terus menerus melakukan khutbah sambil berdiri. Dan qa'iman dinasabkannya qa'iman karena dia sebagai hal dari fa'il. Hal itu yang menerangkan keadaan si pelaku khutbah. Karena yakhtubu qa'iman. Qa'iman ini hal. Hal ini definisinya adalah ismun mansubun liman bahama minal halati. Isim yang dimansubkan yang menjelaskan apa yang mubham atau yang samar dari keadaan si fa'il. Kalau dikatakan karena Rasul SAW yakhtubu, Rasul SAW selalu berkhutbah. Masih sama khutbahnya itu, apa dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, berlari atau gimana, masih sama. Kesamaran ini diperjelas dengan qa'iman, oh sambil berdiri. Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan khutbah itu dalam keadaan berdiri dan tidak dalam keadaan duduk. Tapi tadi sudah dijelaskan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum berdiri dalam keadaan khutbah yang dilakukan oleh si khatib. Sebagian ulama menyatakan, ada yang menyatakan wajib, sebagian lagi ada yang menyatakan afdoliyah atau sunnah. Dan jumhur ulama, dan inilah pendapat yang lebih kuat, menunjukkan bahwa khutbah sambil berdiri hanya afdol dan tidak wajib. Sehingga apabila seorang khatib berkhutbah sambil duduk, sahlah khutbahnya, sahlah jumatannya, tetapi dia meninggalkan keutamaan yang mestinya dia raih atau dia capai. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna Rasul alaihi salatu wassalam kana yakhthubu qa'iman wa yajlisu qabla al-khutbah wa baina al-khutbatain. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Ini yang pertama. Kedua, annal afdal ayakhthub al-insan qa'iman fil jum'ah. Wa qila innahu wajibun la yajuzu ayakhthub jalisan walakin ladaina qa'idatun أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرينة وليس هناك قرينة تدل على الوجوب فيحمل على أن الأفضل أنه الأفضل والأكمل. Kedua, hadis ini pun merangkan bahwa afdal khatib berkhutbah pada waktu Jumatan dalam keadaan berdiri. Ada pendapat bahwa itu wajib, tidak boleh duduk. Tapi kita punya kaidah, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahli usul, bahwa mujarrad fi'il hanya perbuatan Nabi tanpa diikuti oleh perintah, hanya perbuatan, tidak menunjukkan wajib, kecuali kalau adanya qarinah. Qarinah itu dalil lain yang menunjukkan wajibnya hal tersebut. Dan dalam masalah ini tidak ada qarinah yang menunjukkan wajibnya hal itu. Menunjukkan bahwa terus menerusnya Nabi berdiri ketika khutbah hanya menunjukkan afdoliyah atau kesempurnaan dan tidak menunjukkan wajib. Ketiga, anna ba'dun nas kana yadda'i fi asli sahabah anna Rasul alaihi salatu wasalam kana yakhthubu jalisa. Min aina yukhad? Min qawlihi faman ambaka. Fa inna hadha yadullu ala anna hunaka man yaqul innahu kana yakhthubu jalisa. Ketiga, dari hadis ini kita tahu bahwa beberapa orang di kalangan di zaman para sahabat masih hidup, ada yang mengklaim, ada yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil duduk. Ada. Dari mana hal tersebut bisa kita pahami? Dari ucapan Samurah, Jabir bin Samurah, yang menyatakan, siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau khutbah sambil duduk, orang itu dusta. Dan ucapan Jabir bin Samurah tersebut menunjukkan di zaman itu ada orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sambil duduk. Maka didustakan oleh Jabir bin Samurah. Keempat, taghlidul qawli liman qala bi khilafil haq. Min aina tukhad? Min qawlihi faqad kadzaba. Dari hadis ini pun kita tahu bahwa ucapan keras boleh ditujukan kepada orang yang sikap dan ucapannya menyelisihi kebenaran. Kalau ada orang yang ucapannya, sikapnya menyelisihi kebenaran, maka boleh dihardik, disikapi secara keras. Dari mana ini diambil? Dari ucapan Jabir yang menyatakan faqad kadzaba. Orang itu telah berdusta. Perkataan orang itu telah berdusta, tuduhan dusta. Ini tuduhan yang tidak main-main. Dusta itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Dusta ini karakter bagus atau buruk? Buruk. Karakter dasar dari orang munafikin. Karakter dasar dari para pendusta agama. Dan ini termasuk perkara yang sangat-sangat-sangat dilarang keras oleh Nabi SAW. Iyyakum wal kadzibah. Wajib kalian jauhi dusta. Lalu Nabi mewanti-wanti efek buruk dari dusta. Fa innal kadzibah yahdi ilal fujur. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada kedurhakaan, kepada perbuatan dosa-dosa besar lainnya. Jadi tuduhan dusta bukan tuduhan yang enteng, yang ringan, yang kecil, tetapi apa namanya, vonis dusta itu vonis yang dahsyat, yang keras, yang tegas. Nah, Jabir bin Samurah radhiyallahu an sampai menyatakan dengan pernyataan yang keras, siapa yang menyatakan bahwa Nabi khutbah sambil duduk, orang itu telah berdusta. Timbul pertanyaan, apa orang berdusta tadi itu berdosa ataukah tidak? Dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, thumma innal kadhiba qad yulamu ala kadhibihi wa qad la yulamu. Pendusta ya, kadang-kadang dia dicela karena kedustaannya, kadang-kadang tidak boleh dicela. Lalu beliau memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Kata beliau, in kana qala qawlan yadhunnu annahu sawab wa laysa huwa bisawab fa huwa kadhib lakinnahu ghairu athim. Kalau dia mengatakan satu perkataan yang dia yakini benar, mungkin karena informasi yang salah, yang keliru, yang kurang valid, tapi dia yakin itu benar, lalu dia katakan, padahal omongannya itu tidak benar, maka dia berdusta. tapi dia tidak berdosa. Tapi wa in qalahu muta'ammidan fahuwa kadhibun athibun, tapi kalau dia tahu bahwa yang benar itu begini lalu dia mengatakan yang sebaliknya, dia berdusta dengan kedustaan yang dosa. Ucapan yang salah karena kurang validnya informasi seringkali terjadi. Tuh, matikan. Ikhwan ahwat, coba cek HP-nya masing-masing. Jangan lagi ada yang bunyi di tengah-tengah kajian. Dan ini sering terjadi, maksudnya bukan bunyi HP yang sering terjadi. Orang salah menyebarkan informasi karena kurang validnya data yang sampai kepada dia. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya pulang dari kota apa Ustaz Muhammad Zenda? Probolinggo? Purbalingga. Saya dari sana pulang itu mungkin kurang tidur, kecapean dan seterusnya, akhirnya qadarullah sakit. Padahal besoknya ada acara di Jakarta. Saya bilang ke salah seorang ikhwan, tolong informasikan ke panitia bahwa saya tidak bisa ngisi. Ditelepon oleh ikhwan itu ke panitia. Panitianya ibu-ibu yang mungkin panikan. Kata ikhwan ini, afwan bu, ustadznya jatuh sakit, nggak bisa ngisi. Ah, jatuh di mana? Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Disebar ustadz jatuh dari motor. Nyebar. Sampai banyak yang konfirmasi, ada yang BBM, WhatsApp, telepon, ada yang menanyakan jatuh dari mana, dari motor apa dari mobil, sekarang di rumah sakit mana, dan itu keburu nyebar. Orang yang menyatakan ustadz jatuh dari motor dusta apa enggak? Dusta. Apa arti dusta? Dusta itu adalah al-qawlu bi khilafil waqi, berbicara yang tidak sesuai kenyataan. Dia berdusta. Sengaja enggak dustanya? Enggak. Dia meyakini itu benar. Karena dia dengar langsung afwan ustaz jatuh sakit. Sakitnya mungkin kurang kedengaran karena keburu panik. Yang kedengarannya jatuh. Lalu dia menyebarkan informasi bahwa ustaz jatuh. Dia dusta tapi tidak berdosa. Kedustaannya karena realitanya apa yang dikatakannya itu tidak sesuai kenyataan dan itulah dusta. Tapi karena kurang validnya berita yang sampai, karena kesalahpahaman, karena kepanikan ketika mendengar berita yang baru sepotong langsung disimpulkan, akhirnya dia meyakini benarnya berita jatuhnya tersebut lalu diinformasikan dan itu dusta. Tapi dia tidak berdosa. Adapun orang yang tahu yang sebenarnya lalu menginformasikan yang bertolak belakang dengan kebenaran itu secara sengaja, maka dia berdosa karena kedustaannya disengaja. Syekh Al-Basam rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa disunnahkannya berdiri ketika khutbah sesuai dengan keterangan Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 yang menyatakan wa tarakuka qa'iman falamma ra'awhu zulfatan falamma ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka para sahabat yang sedang melakukan sholat Jumat itu lalu datang, mereka melihat kedatangan rombongan para pedagang dari Syam. Akhirnya apa? Infaddu ilaiha. Mereka bubar memburu para rombongan para pedagang dari Syam tersebut. Watarokuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau hai Muhammad dalam keadaan berdiri. Berdirinya sedang apa? sedang khutbah, menunjukkan bahwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri khutbah. Khutbahnya sambil berdiri. Faedah lain kata Syekh Al-Basam, lil qiyami fil khutbah fawaid kathira min idharil quwwati wan nashat wa min al-hammasi fil ilqa wa min isma'il hadirin wa iblaghihim wa min ittiba'is sunnah wa imtithalil Qur'an. Dalam berdiri khutbah terkandung faedah yang banyak, yang lebih utama dibanding dengan duduk. Di antaranya menampakkan semangat dan kekuatan, menampakkan juga kesungguh-sungguhan di dalam memberikan ceramah atau khutbahnya, juga lebih komunikatif dengan para mustami'in, bisa lebih sampai, improvisasinya bisa lebih lepas dibanding ketika duduk, di samping mengikuti sunnah dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Walhasil berkhutbah sambil berdiri jauh lebih besar faedah manfaatnya dibanding berkhutbah sambil duduk. Faedah berikutnya kata Syekh Al-Basam, yustahabbu ay yajlisa bainal khutbatain jilsatan khafifatan liyafsila biha bainal khutbatain waliyastariha waliyattabi'is sunnah. Disunnahkan untuk duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang ringan untuk memisahkan dua khutbah tadi, juga memberi istirahat kepada si khatib dan dalam rangka mengikuti sunnah. Jadi ada setidaknya tiga fungsi duduk. Duduk itu fungsi yang pertama memisahkan antara dua khutbah. Yang kedua istirahat, mungkin cangkel gitu ya, pegal. Dan yang ketiganya mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala jama'atu minal ulama, kata Syekh Al-Basami, berkata sekelompok ulama, al-jilsatu takunu biqadri qira'ati suratil ikhlas. Duduk itu lamanya sama dengan lamanya membaca surah al-ikhlas secara normal. Tidak ngebut banget, tidak lambat banget, secara normal. Sebagian lagi menyatakan lamanya duduk antara dua khutbah selama apabila seseorang membaca sholawat. Bukan harus membaca sholawat di antara dua khutbah itu. Dan itu juga hanya ijtihad para ulama, bukan karena adanya nas hadis dari Nabi atau dari sahabat. Bukan, ijtihad sahabat saja, ijtihad para ulama saja. Lama duduk seorang khatib antara dua khutbah selama membaca surah Al-Ikhlas atau selama membaca sholawat kepada Nabi SAW, dan itu mungkin waktunya sama antara membaca surah Al-Ikhlas dengan membaca sholawat, sama waktunya. Kebanyakan orang salah paham tentang hal ini, disangkanya ketika duduk di antara dua khutbah disunnahkan membaca sholawat. Makanya kita dapati di sebagian masjid begitu imam duduk, celengkeng teh si muadzinnya. Tahu celengkeng? Celengkeng itu ngomong sendirian. Celengkeng mengucapkan sholawat. Kadang-kadang di masjid tertentu sholawatnya bareng oleh seluruh jamaah. Ini sebuah kekeliruan, kesalahpahaman dari ucapan sebagian ulama yang menyatakan bahwa lamanya imam duduk di antara dua khutbah selama membaca sholawat, bukan harus membaca sholawat ketika duduk tersebut. Faedah berikutnya Al-qiyamu fil khutbati sunnatun muakkadatun inda jumhuril ulama wa minhum al-hanafiyah wal-hanabilah wa dhahaba malik ila wujubi wa amma syafi'iyu faqal innahu syaratun min syuruti sihatil khutbah lil ayati wa muadawatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lima jamil akhbar. Berdiri dalam khutbah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah adalah pengikut Imam Hanafi. Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dua ulama ini beserta ulama-ulama yang mengikutinya menyatakan bahwa khutbah Jumat sambil berdiri itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun Imam Malik berpendapat wajib, sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa berdiri ketika khutbah termasuk salah satu syarat sahnya khutbah. Berarti menurut Imam Syafi'i hukum berdiri ketika khutbah apa? Bukan sekedar wajib tapi syarat sahnya khutbah. Apa bedanya dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan wajib? Bedanya kalau itu termasuk wajib, maka kalau tidak berdiri si khatib dosa tapi khutbahnya sah. Khutbahnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah khutbahnya, otomatis dosa juga ya, dosa ya tidak sah khutbahnya. Tapi pembicaraan tidak sampai kepada kalau khutbahnya tidak sah, sah enggak Jumatannya. Kita tidak sampai pembicaraan ke arah sana. Dan mudah-mudahan nanti tidak akan ada pertanyaan ke sana. Kalau khutbahnya tidak sah, lalu sholat Jumatnya sah, sholatnya yang dua rakaat sah, apakah Jumatannya sah apa tidak? Gitu kan? Tidak ada pembicaraan ke arah sana dan semoga nanti tidak ada pertanyaan ke arah sana. Tapi bisa ditanya, saya jawab sekarang. Sudah kita bahas. Bila seseorang tidak ikut khutbah tapi ikut sholat, sah apa tidak? Sah, sudah diisyaratkan kemarin dalam pengajian terakhir sebelum Sabtu sekarang, berarti 3 atau 4 Sabtu yang lalu ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Salah satunya hadis yang kita bahas pada pertemuan terakhir, siapa orang yang mendapati satu rakaat sholat Jumat maka taklah dia menambah satu rakaat lagi. Jadi seseorang masuk sholat Jumat ketika imam sedang sholat Jumat di rakaat kedua, dia baru datangnya. Begitu imam salam, dia harus nambah satu rakaat lagi. Menunjukkan orang ini tidak ikut khutbahnya dan sah ternyata. Itu salah satu dalil. Adapun kalau tidak ikut khutbahnya itu karena sengaja malas, ah malas khutbahnya paling gitu-gitu aja, ngantuk lagi, nanti aja pas mau sholat kita datang, sengaja begitu, maka dia berdosa walaupun sholat cepatnya sah. Dia berdosa karena apa? Karena mengikuti khutbah dari awal hukumnya wajib. Siapa yang melalaikan kewajiban karena lalai, karena sengaja, maka dia berdosa walaupun sholat Jumatnya adalah sah. Jadi empat imam madhab berbeda pendapat dalam hal hukum berdiri ketika khutbah Jumat. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan sunnah muakkadah. Imam Malik menyatakan wajib tapi tidak termasuk sah, syarat sahnya khutbah. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan itu termasuk salah satu syarat sahnya khutbah berdasarkan pertama ayat watarokuka qa'ima, yang kedua muadzabahnya Nabi terhadap hal itu. Muadzabah itu artinya terus menerusnya Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri, dan tidak pernah diberitakan Nabi berkhutbah dalam keadaan duduk. Berkata Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam yang dikutip dinukil oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab Tadhibul Ahkam, kata As-Sunani, wa ammal wujubu wa kaunuhu syartan fi sihhati shalah fala dilalata alaihi min al-lafz illa ayyun dhamma alaihi dalil ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Kata As-Sunani, adapun wajibnya berdiri ketika khutbah bahkan dijadikan sebagai syarat sahnya khutbah, maka tidak ada satu lafaz pun yang menjadi dalil akan hal itu, kecuali dalilnya itu karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi tadi sudah dijelaskan kaidah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa kalau hanya berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diikuti oleh adanya perintah lisan dari beliau, maka perbuatan beliau tidak menunjukkan wajib, hanya menunjukkan sunnah. Berbeda dengan perbuatan beliau di dalam gerakan-gerakan sholat. Karena selain melakukan gerakan-gerakan dalam sholat, Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Demikian juga tata cara haji dan umroh, Nabi melakukan dan ditambah khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dari aku tata cara manasikin. Adapun dalam khutbah Jumat tidak ada perintah secara lisan dari Nabi SAW untuk khutbah sambil berdiri, yang ada hanya perbuatan beliau. Mujarrad amal, hanya amal perbuatan tanpa diperkuat dengan adanya perintah, tidaklah menunjukkan wajib. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ini menjelaskan salah satu fenomena yang terjadi di beberapa masjid berupa beberapa orang khatib berkhutbah sambil memegang tongkat. Ada enggak dalilnya? Ada tentu saja. Apa hukumnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad tentang bab Jumat, sebab dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad bab salat Jumat itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang Jumatan itu panjang banget. Diawali dengan beberapa keutamaan hari Jumat sampai ada 60 poin. Itu berapa halamanan gitu ya, berapa puluh halamanan. Belum adab-adab, termasuk tentang khutbah Jumat, termasuk tentang salat Jumatnya, termasuk beberapa aspek fikih tentang masalah Jumat. Salah satunya beliau berkata, lam yuhfad anin nabi sallallahu sallam ba'da ittikhadihil mimbar annahu kana yarqahu bisayfin wala qawsin wa kathiru minal jahalah yadhunnu annahu yahmilu sayfa alal mimbar isyaratan ila anna dina innama qama bisayf wa hadha jahlun qabihun min wajhain. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW setelah beliau membuat mimbar bahwa beliau bersandar kepada pedang ataupun kaus. Kaus itu yang paragi memanah, apa yang gitunya? Busur. Bahwa beliau bersandar baik kepada pedang, bertelekan, apa bertelekan? Bertumpu. bertumpu, bahasa Sunda nama neulkeun badana, karena pedang atau karena busur. Setelah beliau membuat mimbar, dan kebanyakan orang-orang yang bodoh menyangka bahwa Nabi selesai membawa pedang di atas mimbarnya sebagai isyarat bahwa agama ini tegaknya karena pedang. Dan ini kebodohan yang buruk dari dua segi. Pertama, annal mahfudho annahu innama kana lil ittika 'alal 'asa awil qaus. Yang pertama, riwayat-riwayat yang ada adalah bahwa beliau hanyalah bertelekan atau apa tadi bertelekan tadi? Bertumpu pada tongkat atau pada busur panah. Busur itu gede ya. Mungkin tingginya sama dengan tingginya orang atau bisa lebih atau kurangnya dikit, tapi kan melengkung ya. Untuk apa? Untuk memberi efek kencengnya melesatnya anak panah ketika di kalau kecil gitu paling 2 meter. Ketika kena orang juga paling enggak ukur baret gitu tanya mual nancep. Tapi kalau gede begini berarti kekuatannya juga pasti besar dan bisa menembus tubuh orang. Jadi gede busur itu dan kuat, harus lentur juga. Kalau upah tidak kuat begitu dibentangkan bertak potong lu bedo otak. Musuh malah ketawa gitu ya. Pasti kuat. Termasuk kuat bisa dipakai untuk bersandar. Jadi yang pertama, riwayat-riwayat yang ada menyatakan bahwa beliau bertelekan atau bertumpu kepada tongkat atau busur tadi. Yang kedua, an-nadina innama qama bil wahyi wa masayfu falil haqqi ahlil inad wa syirq wa din lam yukrah alaihi ahadun wala khaira fi islami man ukriha alaihi. Kedua, agama ini tegaknya oleh dakwah, oleh wahyu, oleh kemuliaan akhlak, oleh aplikasi dari agama ini. Ketika agama ini diaplikasikan pasti akan berwujud akhlak yang mulia yang membuat orang yang melihatnya, apalagi yang langsung menerima perlakuan dari akhlak yang mulia itu, merasa simpati, merasa senang, merasa diperlakukan dengan perlakuan yang terhormat, merasa dia sangat dimuliakan. Baik dia sebagai tamu dimuliakan, ataupun sebagai tetangga dimuliakan. Karena Islam menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Orang kafir yang bertetangga dengan orang muslim, dia merasa sangat dimuliakan oleh tetangganya yang muslim. Maka luluhlah hati. Saya sering ungkapkan betapa banyaknya tipe manusia yang kekerasan hatinya tidak bisa tergedor oleh ayat, oleh hadis, oleh nasihat, oleh penjelasan sedahsyat apapun, sekalipun yang menjelaskannya Nabi. Tapi kerasnya hati orang itu luluh ketika dia diperlakukan dengan perlakuan yang merupakan perwujudan dari akhlak yang mulia. Baru luluh, baru masuk Islam. Banyak orang-orang musyrik, orang kafir yang luluh hatinya lalu masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi, para sahabat, dan para ulama. Contoh-contoh kisah tentang masalah itu kan seringkali kita ungkapkan dalam beberapa kajian. Jadi agama ini tegaknya dengan wahyu. Adapun pedang, maka itu hanya diperuntukkan bagi para penentang dan yang memerangi dakwah ini. Adapun agama tidak boleh diterapkan dengan dalam bentuk paksaan, karena tidak ada kebaikan dalam keislaman orang yang terpaksa keislamannya. Dia harus menerima Islam itu bulat, lahir dari lubuk sanubari hati yang paling dalam, tidak merasa terpaksa. Sehingga begitu masuk Islam, dia masuk Islam sepenuhnya. Tidak munafik, tidak berpura-pura, tidak hanya sekedar berbasa-basi, tapi seluruhnya. sepenuh jiwa raganya dia dermakan dirinya untuk ajaran Islam ini. Oleh karena itulah, maka tidak benar pernyataan yang menyatakan Islam disebarkan dengan Al-Quran di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Enggak. Islam disebarkan murni seluruhnya karena Al-Quran. Adapun pedang hanya diperuntukkan bagi para penentang terhadap dakwah ini dan orang-orang yang melakukan agresi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Allah hanya melarang kalian bermuamalah, berbuat baik, bersekongkol, bersahabat dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu orang lain untuk memerangi atau untuk mengusir kalian. Baru terlarang kepada orang kafir yang seperti itu. Pedang siapkan untuk seperti itu. Adapun orang kafir yang tidak memerangi, boleh kita berbuat baik dan bermuamalah dengan mereka. Walaupun dalam hati mereka menyembunyikan permusuhan, pasti. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dalam hatinya masih begitu. Termasuk Yahudi dan Nasrani yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi lalu Nabi bermuamalah dengan mereka. Hatinya pasti menyembunyikan kebencian dan sentimen keyakinan, pasti ada itu. Tapi selama zahirnya mereka tidak memerangi, tidak mengusir, boleh kita bermuamalah dengan mereka. Nabi selesai berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, saling menghadiahi dengan Yahudi, dengan Nasrani. Bahkan ketika beliau meninggal, baju besinya sedang dalam keadaan tergadai kepada seorang Yahudi. Nabi tahu gak Yahudi itu benci kepada Islam? Pasti tahu. Al-Quran sudah memberitahu. Tapi hanya sekedar dipendam. Adapun secara zahir dia tidak memerangi. Maka perlakukan mereka secara zahir. Zahirnya tidak memerangi, jangan diperangi. Zahirnya bermuamalah secara baik, mengadakan perjanjian damai dengan kita secara baik, maka perlakukan secara baik juga. Walaupun hati mereka pasti menunggu-nunggu kesempatan untuk menohok dari belakang. Berdasarkan hal itulah, maka agama sekali lagi ditegakkan oleh dakwah, oleh kemuliaan akhlak, oleh wahyu, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan oleh pedang. Dan pedang hanya diperuntukkan bagi orang-orang atau pihak yang akan menghancurkan dakwah ini. Nah, tadi kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mimbar, beliau berkhutbah dengan berpegang kepada sebatang pohon kurma. Lalu setelah itu beliau membuat mimbar. Mimbarnya 3 tangga. Dan beliau berdiri ketika khutbah di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Ibnu Al-Athir menyatakan, "Kana mimbaru Rasulillah sesam salasa darajah, qama fi tsaniyah wa qa'ada 'ala tsalitsah." Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 tingkat. Beliau sering berdiri di tingkat kedua ketika khutbah dan duduk di tingkat ketiga. Itu mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau membuat mimbar, kemudian pindah, apa yang terjadi pada batang kurma yang ditinggalkan? Nangis. Dengan suara tangisan yang terdengar oleh para sahabat. sampai oleh Nabi SAW dihampiri lalu dielus-elus gitu ya, diupahan kata orang Sunda, jep-jep-jep-jempe, tongar niko gitu ya. Baru setelah itu diam, tidak menangis lagi. Itu orang, itu benda mati nangis loh, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Selama ini mereka merasa punya jasa gitu dipakai oleh Nabi SAW. Pas ternyata ada gantinya, nangis. Ketika dia tidak terpakai lagi. Itu benda mati. Berdasarkan hal itu, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyimah Jauziyah rahimahullahu taala, tidak diceritakan ada satu riwayat bahwa Nabi setelah membuat mimbar bahwa beliau bertelekan atau bertumpu pada pedang ataupun pada busur, enggak. Walaupun ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyimah Jauziyah. Banyak riwayat yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbahnya sambil memegang tongkat. Iya. Sebagian ulama menyatakan sunnahnya demikian. Sebagian yang lain menyatakan sunnahnya tidak demikian, tapi boleh juga demikian. Walhasil kalau kita umpamanya ngelihat di sebuah masjid ada tongkat mimbar, kemudian kita sholat Jumat di sana, maka jangan dituduh apa dinilai bahwa itu sebuah kebid'ahan. Enggak, Nabi SAW pernah melakukan. Saya sendiri kalau umpamanya di suatu masjid di sana ada tongkat, saya pakai tongkat itu. Kemudian kalau umpamanya disuruh khutbah, silakan khutbah, maka saya pakai tongkat itu. Dan ini beberapa masjid ada yang menyatakan begitu. Di masjid Epson Cikarang ada di sana. Di masjid Ihya Ussunnah Tasikmalaya, masjid Ustaz Abu Qatadah, ada tuh tongkat di sana. Saya pernah khutbah di sana dan saya pakai tongkat itu. Maka itu tidak apa-apa, karena memang para ulama ikhtilaf tentang masalahnya berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Inilah penjelasan satu hadis saja pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Roja, dipersilakan mengirimkan tanya jawab pertanyaan baik lewat SMS atau telepon. Tapi karena orang yang hadir di sini jauh lebih gede pengorbanannya, saya lebih prioritaskan menjawab pertanyaan di sini dengan formasi 3-1 ya. 3 pertanyaan dari yang hadir, 1 pertanyaan dari Radio Roja. Sebelum pertanyaan ada bewara. Pertama, ikhwan dan akhwat yang berminat mau umroh, saya ada 2 jadwal umroh dalam waktu dekat. Pertama 15 Mei sampai 24 Mei, yang kedua awal Ramadan 29 Juni sampai kira-kira ya 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Siapa yang minat silakan hubungi saya. Kedua, sering diumumkan kita sekarang sedang ada relokasi masjid ya. Karena masjid yang ada untuk Ramadan enggak muat, untuk Jumatan juga demikian, untuk areal parkir juga enggak ada atau kurang. Maka kita pindah ke kira-kira 6 meter ke arah kidul tenon, ke arah selatan dari masjid yang ada dengan ukuran 12x15, 2 lantai. Bagi ikhwan dan akhwat yang mau berpartisipasi dalam pembangunan ini, persilakan menghubungi saya atau panitia atau Radio Roja ya. Dan setiap yang mengirimkan transfer ke rekening yang ditunjukkan wajib untuk konfirmasi ke rekening mana dan berapa jumlahnya, atau yang menitipkan secara cash kepada salah seorang ikhwan juga wajib mengkonfirmasikan lewat SMS ke saya atau ke Radio Roja ya, ke nomor Roja. Untuk tertib administrasi pembukuan dalam hal keuangan. Pertanyaan, Ustaz, assalamualaikum, kenapa pengikut Imam Ahmad bin Hanbal disebut Hanabilah, kenapa bukan Ahmadiyah? Gitu, wet. Iya, umumnya orang-orang di Jazirah Arab tidak dikenal dengan nama aslinya. Imam Syafi'i, apakah beliau namanya Syafi'i? Bukan. Ya, termasuk umpamanya Imam An-Nawawi, Imam Bukhari, Ibn Taymiyah, Syekh bin Baz, itu bukan nama aslinya. Syekh Al-Utsaimin itu bukan nama aslinya. Itu nama-nama ayahnya atau ayah atau kakaknya. Syekh bin Baz nama aslinya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Baz itu kakeknya. Tapi sering disebut dengan sebutan bin Baz. Padahal bin Baz itu bapaknya. Syekh Al-Utsaimin namanya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Imam An-Nawawi namanya bukan itu. Syaraf bin Yahya, Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi sebut anak. Imam Bukhari bukan itu. Oleh karena itulah termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tidak dikenal dengan sebutan Ahmad. Dan pengikutnya tidak disebut dengan sebutan Ahmadiyah. Untungnya. Kalau disebut Ahmadiyah bisa keliru dengan agama Ahmadiyah yang sesat mengatasnamakan Islam. Jadi urufnya di sana ya, dinisbatkan kepada ayahnya Hanbal. Lalu pengikutnya disebut dengan sebutan Hanabilah. Apa yang harus dilakukan atau dibaca saat khatib duduk, baik oleh makmum atau oleh khatib? Iya, tidak ada nas yang menjelaskan apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita baca. Yang jelas kita harus tetap duduk di tempat kita. Jangan berdiri, jangan keluar. Yang kedua, apa yang dibaca? Tidak ada nas khusus. Cuma ada cumanya. Sebagian ulama nanti juga akan kita bahas ketika membahas hadis yang berkaitan dengan itu. Ketika merangkan bahwa di saat di hari Jumat ada satu saat. Siapa orang yang berdoa di saat itu pasti doanya dikabul oleh Allah. Tapi Nabi tidak menjelaskan kapan saat itu. Salah satu di antara pendapat yang ada menyatakan saat tersebutlah saat ketika imam duduk di antara dua khutbah. Makanya sebagian ulama sangat-sangat menyarankan kita berdoa ketika imam duduk di antara dua khutbah, baik imamnya ataupun makmumnya, dengan doa yang mutlak. Mutlak itu umum, tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita berbeda-beda. Bagi yang jomlo, menyatakan, ya Allah beri saya jodoh. Bagi yang sudah uzur, gak mau saya nikah lagi gitu kan. Mungkin beri anak soleh atau solehkan anak-anak saya, sehatkan dan seterusnya. Wallahu'alam. Bagaimana kalau imam tidak bisa berdiri? Ya duduk. Tadi sudah dikatakan boleh. Imam Malik yang menyatakan itu wajib. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Termasuk syarat sahnya khutbah yaitu berdiri menurut Imam Syafi'i, kalau syarat itu mampu dipenuhi. Adapun kalau tidak mampu dipenuhi, maka gugur kewajiban memenuhi syarat itu. Sama dalam segala hal sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau mampu. Sekarang kita gak mampu, baik di kendaraan, ya, di kereta, di bis, di pesawat, gak mampu menghadap kiblat. Atau di suatu tempat yang kita gak tahu arah kiblat di mana. Maka gugur kewajiban menghadap kiblat karena ketidakmampuan kita. Demikian juga, kalau kata Imam Syafi'i, syarat-syarat sahnya khutbah Jumat itu harus berdiri, tapi si khatib tidak mampu berdiri, maka gugur kewajiban berdiri ketika khutbah. Boleh dia sholat khutbah sambil duduk. Apakah mungkin. ya, silakan dari Radio Roja. Ada penelpon Pak Mulyono. Mangga. Oh, Pak Mulyono, pantas saya lihat nggak ada Pak Mulyono di sini. Ternyata di rumah. Silakan telepon lagi Pak Mulyono. Muzain, silakan kalau ada SMS, kalau nggak ada telepon tadi. Ya, ada SMS kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah makmum datang ke dalam sholat jamaah itu satu rakaat? Apakah ketika mendapati imam sedang rukuk itu dihitung satu rakaat? Terima kasih dari Adi di Cimindi. adek di Cimini, barakallahu fiik, Cimini mah dekat, adek hadir ke sini ya kalau enggak ada udzur. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya boleh dengarkan radio di rumah ya. Kapan seorang makmum yang masbuk dianggap dapat satu rakaat? Terlepas dari apa alasan masbuknya ya. Kalau masbuknya sengaja karena lalai, dia dosa. Tapi kalau ada uzur, maka dia ma'zur. Ma'zur itu dimaafkan. Kalau dia memperoleh rukuknya imam, dia dapat satu rakaat walaupun tidak kebagian Fatihah, surat, bahkan tidak kebagian berdiri, asal dapat rukuk. Sering kita jelaskan berapa dalilnya. Di antaranya hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Dia masuk ke masjid ketika Nabi dan para sahabat sedang rukuk. Maka dia bertakbir di pintu masjid. Lalu ruku di pintu masjid. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf, menuju barisan. Selesai salat oleh Nabi ditegur, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah menambah satu rakaat. Menunjukkan rakaat pertama itu dia dapat. Adapun perkataan jangan kamu ulangi, maksudnya jangan diulangi sholat sambil berjalan. Keduanya, hadis menyatakan faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku, maka dia memperoleh rakaat. Oleh karena itu, hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, maksudnya untuk dua orang. Orang yang pertama, orang yang sholat munfarid. Kalau dia gak baca Fatihah, gak sah. Kedua, bagi imam. Kalau dia gak baca Fatihah, dia gak sah. Adapun bagi makmum, walaupun gak kebagian Fatihah, maka sudah tercakup dalam hadis faqiraatul imam li qiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke kertas di sini. Apakah yang harus diucapkan khatib ketika di akhir khutbah? Ya, berdoa dan menutup khutbahnya. Tidak ada lafaz khusus. Apapun lafaz penutup, maka itu dibolehkan. Apakah ucapan barakallahu li wa lakum itu sunnah? Tidak, tidak sunnah. Maka bahkan saya masyhur dalam kitab Al-Qalbu bin Akhtar al-Muslim menyatakan salah satu di antara kesalahan khatib adalah mendawamkan ucapan tertentu di akhir khutbahnya. Ustaz, ketika sedang safar atau hujan, apa masih ada kewajiban sholat Jumat? Ya tidak ada, kalau ketika safar enggak ada yang Jumatan, mungkin Jumatan gimana gitu ya. Maka sholat duhurlah dia ya. Demikian juga ketika hujan besar, maka dia boleh sholat di rumah, akan tetapi sholatnya bukan sholat Jumat, akan tetapi sholat duhur. Musain, silakan. Iya, ada telepon Pak Mijan. Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, kenapa enggak datang? Ya, ayo. Saya mau tanya itu berapa? Kalau sudah di situ tadi enggak usah. Iya, silakan, silakan. Saya ingatkan dari permulaan. Iya. Saya mau bertanya masalah sholat Jumat dari hadir dari Abu Burda bin Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata Abdullah dukungan padahal bertanya, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan tentang saat yang istimewa pada hari Jumat dari Rasulullah berjawab? Abu Burda menjawab, ya saya pernah mendengar ayah berkata, saya mendengar Rasulullah berkata saat itu berada di antara jemput imam sampai berjawab. Dan yang saya tanyakan ini sampai di sini ketanya bagaimana keadaan diberikan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu Raya, hampir di Berkopo. Di Margahayu Raya, barakallahu fiik. Iya, apa yang Pak Mulyono tanyakan itu hadisnya belum kita bahas, walaupun tadi sudah saya singgung sedikit. Tapi akan ada pembahasan hadis tersebut karena hadis itu ada di dalam kitab Bulughul Maram bab Jumat ini, yaitu bahwa di hari Jumat ada satu saat. Ya. Siapa orang yang berdoa di saat itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Walaupun orang itu orang durhaka. Tapi Nabi tidak menjelaskan kapan saat itu. Lalu lahir berbagai macam pendapat dari kalangan para sahabat, dari para ulama. Ada yang menyatakan tadi ketika imam duduk. Ada yang menyatakan ba'da asar sampai maghrib. Ada yang menyatakan selama imam khutbah. Dan banyak lagi pendapat. Pendapat-pendapat itu nanti semua akan kita kupas semuanya. Dan menentukan mana yang lebih rajih, lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu. Jadi untuk mengetahui penjelasan yang lebih detailnya, tunggu Pak Mulyono ketika membahas hadis itu, dan wajib hadir Pak Mulyono. Nanti harus datang ya, insya Allah ke depan akan kita bahas. Kita kembali ke surat. Apa hukum memajang foto atau lukisan manusia yang tidak terlihat utuh, misal hanya wajah saja? Ya, kalau potongan tubuh tersebut dalam realita tidak memungkinkan makhluk itu hidup, berarti dibolehkan. Seperti umpamai badan saja, tangan saja, kepala saja, itu kalau realitanya begitu hidup enggak hidup. Adapun kalau dalam realita lukisan tersebut memungkinkan makhluk tersebut masih hidup, maka tidak boleh. Seperti contoh umpamanya menggambar orang tanpa wajah. Ada enggak orang tanpa wajah? Ada, dengan cara ditopeng umpamanya. Ditutup wajahnya dengan kain seperti ahwat umpamanya. Hidup enggak ahwat? Hidup. Maka walaupun tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir, polos gitu ya, maka itu tidak boleh. Karena itu makhluk hidup yang apabila itu real nyata dalam kehidupan, maka itu akan hidup. Dengan cara ditutup wajahnya dengan kain penutup atau dengan topeng atau dengan yang lain-lainnya yang tidak bermata, berhidung, dan berbibir. Maka itu tidak boleh ya. Apa yang harus dibaca makmum di saat khatib udah tadi ya? Kalau ketika hendak akan berangkat ke masjid untuk zuhur, tiba-tiba hujan. Akhirnya saya sholat di rumah. Namun selesai sholat zuhur ternyata masih hujan. Lalu saya menjamah asar. Di rakaat terakhir hujan reda. Apakah sholatnya dilanjutkan atau dihentikan? Lanjut. Kadang-kadang ya kita pernah mengalami ba'da sholat, ketika sholat maghrib ya. Ketika sholat maghrib hujan. Begitu beres sholat maghrib masih hujan, kita langsung qomat dan dijamak dengan isya. Baru takbir, iftitah juga belum tamat, reda. Apa yang terjadi? Teruskan. Karena apa? Karena uzur itu sudah tercapai di awal takbiratul ihram untuk sholat isya. Maka teruskan jamaknya, jangan dihentikan karena uzur tersebut telah terkena di awal sholat tersebut dan uzurnya tidak mesti di seluruh keseluruhan waktu sholat. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang mengalami kesurupan? Soalnya kadang setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, jin yang merasukinya malah tertawa atau bahkan ikut membaca ayat tersebut. Ceburin aja ke kolam, nanti dia sadar sendiri. Ya, sering ini ditanyakan dan memang sering kejadian, baik di kalangan masyarakat umum atau di pesantren-pesantren, bahkan di masjid. Di masjid ada yang kesurupan. Nah, ketika di ruqyah, Si jin itu bukannya takut, bukannya pergi, malah ikut membaca, bahkan mengejek, tertawa. Kenapa? Bukan faktor rukyahnya, tapi faktor orang yang merukyahnya. Oleh karena itu, mujarab atau tidaknya rukyah sangat tergantung kepada pelaku dari rukyah itu. Kalau pelakunya orang yang tauhidnya lurus, saksiahnya kuat, kemudian keyakinannya luar biasa, ketika membacakannya ada penghayatan, niatnya tulus ikhlas karena Allah SWT. Jangankan sudah baca, baru datang aja jin itu sudah ngeper. Tapi kalau si orang yang merukyahnya itu dari aspek niatnya aja sudah bercampur, ada kesempatan untuk show of force. Lihat saya nih, ya. Kalian mah enggak mempan, oleh saya nih mempan. Hei jin, enggak akan mempan itu. Karena apa? Sudah ada ujub. Sudah ada rasa takabur. Sudah ada unsur yang tidak ikhlas di dalam diri. Maka tumpul, mandul. Efeknya sangat kecil kepada si jin tersebut. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang yang merukyah mantapkan niat ikhlas karena Allah SWT. Gak ada keinginan untuk dipuji. Gak ada obsesi-obsesi duniawi dalam rukyah. Apalagi siapa tahu kalau ada sembuh dikasih uang 1 juta. Maka gak ikhlas. Terus yang kedua juga, jangan ada emosi yang terlibat kepada si jin ini. Si jin lu, aduh saya getok kalau dia terwujud nih umpamanya. Lalu dia merukyahnya sambil marah kepada si jin itu. Ini diantara perkara yang bisa merusak daya fungsi dari rukyah tersebut kepada si jin tersebut. Jadi pertama, ikhlaskan Allah SWT. Bersihkan niat dari hal-hal yang bisa merusak. Kedua, adakan penghayatan terhadap isi bacaan yang kita baca. Kalau hanya melamun, malawun gitu, baca mah baca, tapi pikiran ke mana mendi, efeknya juga akan kurang kepada si jin tersebut. Ya. Ketiga, adab merukyah. Jangan dicampur dengan adab-adab bid'ah. Dengan adab-adab apalagi yang berbau syirik. Dengan adab-adab yang menunjukkan kehinakan mbah, gitu ya. Kasihan ini cucu mbah ini, tolong segera pergi terus baca Fatihah. Enggak akan mempan. Seneng aja si jinnya digituin. Oleh karena itulah, maka ikhlaskan niat, bersihkan niat dari segala macam yang mengotorinya. Terus hayati bacaan yang dibacakan kepada dia, kepada orang yang kesurupan tersebut. Terapkan juga adab-adab sunnah. Di samping itu, di luar kasus merukyah, hendaklah orang tersebut menjaga taqarrubnya kepada Allah SWT. Menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan. Orang yang seperti itu jangankan oleh jin, oleh sesama manusia saja orang itu miris loh. Segen. Bukan karena galak. Orang itu gak dikenal galak. Orang itu gak dikenal orang yang judes, yang jutek. Enggak. Orang itu dikenal murah senyum, baik, perhatian, kalau datang ketemu, nyapa, ramah gitu. Tapi orang segen kepada dia. Itu orang. Jin juga lebih lagi daripada itu. Nabi SAW kurang bagaimana ramah. Kurang bagaimana santun, baik, perhatian. Tapi seluruh sahabat segen, tidak ada yang berani menatap kedua matanya. Selalu tertunduk. Bukan karena Nabi galak. Bukan karena Nabi itu jutek, judes. Bukan sok poporongo sahau kadua gaprok katulu nyabok kaopat nonjok. Bukan. Beliau dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang segala macam kebaikan ada pada dirinya. Tapi semua orang segen. Apalagi bangsa jin. Ini ada kisah di sebuah pesantren, bukan di Bandung. Ada santri ini kesurupan. 2 jam dirukyah oleh ustad-ustad yang hafid dan berilmu. Si jin itu teriak-teriak kepanasan. Ampun, ampun, tapi gak keluar juga. Sampai ustad yang merukyahnya itu payah gitu, capek. Tiba-tiba datang ustad lain. kawan karib saya, bukan saya, kawan karib saya yang pernah juga ke sini, di sini Dauro. Dan orang ini boleh dikatakan salah satu orang yang saya segani. Bukan sekedar karena ilmunya, karena loyalitasnya, karena mulazimnya, karena komitmennya. Kalau ceramah di mana-mana, dikasih amplop untuk transportasi, dia tolak. Dikasih ke bukunya, diselipin, dia gak tahu. Begitu dia buka, tahu dilempar lagi kepada kita. Keikhlasannya itu sudah diakui orang. Datang orang ini, nyingkir sungguh. Gitu ya. Begitu datang, langsung ditendang punggungnya, langsung menjerit-jerit. Keluar kamu, keluar. Tidak hanya sampai satu menit keluar. Jadi tergantung orangnya ya, wallahu a'lam. Sudah cukup sampai di sini persiapan untuk sholat maghrib. Masih banyak pertanyaan yang tersisa, tapi kita sisakan untuk Sabtu depan saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.